الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi was Sunnah, dan kita telah memasuki Kitabul Muamalat, tentang hukum jual beli, dan kita memasuki permasalahan yang kedua. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, arkanul bay', rukun-rukun dari jual beli. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang dimaksud rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan, yang dia terdapat di dalam amalan tersebut. Sama halnya seperti rukun salat, sesuatu yang harus ada dikerjakan di dalam salat. Apabila tidak terdapat rukun salat tersebut, maka salat itu batal. Seperti misalnya membaca Al-Fatihah adalah salah satu dari rukun salat. Apabila seseorang tidak membaca Al-Fatihah, fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka demikian pula dalam jual beli, rukun adalah sesuatu yang harus terdapat di dalam amalan jual beli tersebut. Apabila salah satu dari rukun itu tidak terdapat, maka tidak ada yang namanya al-bay', tidak ada yang namanya jual beli. Arkanuhu thalathatun, rukun dalam jual beli itu ada tiga. Aqidun, yang melakukan akad. Wa ma'qudun alaihi, dan sesuatu yang dijadikan sebagai akad. Yang dimaksud adalah barangnya. Al-ma'qudu alaihi, apa yang telah diakadkan. Wasighah, dan yang ketiga adalah bentuk akadnya bagaimana. Ketiga hal ini harus ada dalam berjual beli. Fal'aqidu, adapun akad, yang melakukan akad, yashmalu al-ba'i' wal-mushtari, mencakup dua pihak yang melakukan akad, pembeli dan penjual. Al-ba'i' penjual, al-mushtari pembelinya. Ini harus ada. Ada penjual dan ada pembeli. Wal ma'qudu alaihi, sedangkan yang dijadikan sebagai sesuatu yang dibangun, apa? Al ma'qudu alaihi, yakni barang yang diakadkan tersebut. Apa yang diakadkan? Al-mabi', yaitu barang yang diperjualbelikan. Was-sighah, kemudian rukun yang ketiga adalah as-sighah, bentuk akadnya. Hiya al-ijabu wal-qabul, Yaitu yang dimaksud adalah ijab kabul. Ada ijab dan ada pula kabul. Apa itu ijab? Wal ijabu al-lafzu sadiru minal ba'i'. Yang dimaksud al-ijab adalah lafaz yang datang dari penjual. Fa'ayyakul, misalnya dia mengatakan bi'tu, aku menjual barang ini kepadamu. Bi'tuka hadha thawb, bi'tuka hadhihi al-bidha'ah, bi'tuka. Jadi lafaz yang datang dari si penjual. Saya menjual barang ini kepadamu. Saya menjual tanah ini kepadamu. Saya menjual rumah ini kepadamu. Dan seterusnya. Wal qabul al-lafzu sadiru minal mushtari. Lafaz yang datang dari si pembeli. Kan yaqula, misalnya dia mengatakan ishtaraitu, saya beli. Saya beli. Jadi ada jual, ada beli. Saya menjual barang ini kepadamu. Si pembeli mengatakan saya beli. Wa hadhihi hiya sighatul qawliyah. Dan ini adalah merupakan sighah bentuk akad yang kaitannya dengan ucapan. Amma sighatul fi'liyah, adapun bentuk akad perbuatan tanpa lafaz, tanpa ucapan, fahiyal mu'atatu, yang dimaksud adalah al-mu'atah. Apa itu al-mu'atah? Wahiyal akhdhu wal i'ta, mengambil atau memberi. Itu namanya al-mu'atah. Jadi dengan perbuatan, apakah mengambil atau memberikan. Kalau dari pihak pembeli berarti dia mengambil barang. Kalau penjual berarti dia memberikan. Al-i'ta. Kalau dia melakukan dengan perbuatan tanpa lafaz, maka itu disebut al-mu'atah. Bagian dari as-sighah al-fi'liyah, bentuk perbuatan. Akad yang kaitan dengan perbuatan tanpa ucapan. Ka'an yadfa'a al-mushtari thamana as-sil'ati ila al-ba'i'. Seperti misalnya seorang pembeli membayar harga barang tersebut kepada penjual. Dia langsung beri, si pembeli memberikan uangnya, fayu'tihi iyaha biduni qawlin. Maka dia memberikan harga dari barang tersebut tanpa mengucapkan sesuatu. Tanpa mengucapkan sesuatu. Maka ini ma'asyara alaikum warahmatullah, yang diterangkan oleh al-muallif tentang arkan al-bay'ah, tentang rukun-rukun dalam jual beli. Yang pertama harus ada al-aqid, yang melakukan akad. Dalam hal ini penjual atau pembeli atau yang menduduki kedudukannya. Seperti perwakilan. Pada asalnya dia bukan pembeli, dia bukan pemilik uang. Tapi dia wakilkan kepada si fulan, tolong engkau belikan saya ini. Maka wakil hukumnya sama seperti pembelinya. Demikian pula penjual misalnya. Dia wakilkan pada seorang untuk menjualkan barangnya. Maka wakil ini statusnya sama seperti penjual. Pemilik barang tersebut. Kemudian yang kedua, al-ma'qudu alaihi, yang ditetapkan dalam akad, dalam hal ini barang. Barang dan nilai. Harganya. Itu yang ditetapkan dalam akad. Seseorang membeli radio misalnya. Ada radio, milik si penjual. Pembeli memiliki uang. Ditetapkan radio itu harganya 100 ribu misalnya. Maka itu disebut al-ma'qud alaih. As-sighah. As-sighah adalah bentuk akad. Bentuk akad. Yaitu ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Dan yang sahih dari pendapat para ulama bahwa bentuk akad ini yang kaitannya dengan lafaz atau ucapan, tidak ada lafaz khusus yang harus diucapkan dalam akad. Tidak harus penjual mengatakan bi'tuka, saya menjual barang ini kepadamu. Dan tidak harus pembeli mengatakan ana ashtari hadha syai', saya membeli sesuatu ini. Tidak mesti. Akad-akad yang sifatnya muamalah ini tidak diikat dengan satu ungkapan tertentu, satu lafaz tertentu. Satu lafaz tertentu. Baik dalam akad pernikahan atau akad jual beli atau akad pegadaian atau akad pinjam meminjam atau apa saja, ini tidak ada lafaz khusus. Karena ada sebagian mengatakan bahwa kalau menikah itu ijabnya seorang harus mengatakan angkahtuka, harus. Harus mengatakan zawajtuka. Itu tidak mesti demikian. Ya. Meskipun dengan bahasa daerah masing-masing. Saya nikahkan kamu dengan ya anak saya misalnya fulana bintu fulan. Sudah. Lalu kemudian dari pihak lelakinya mengucapkan qabul dan mengatakan saya terima. Sudah, cukup. Nah, jadi enggak repot akad dalam ijab qabul itu. Enggak ada sistem tangan harus dibanting sana banting sini. Hah, repot. Nah, saya nikahkan kamu dengan fulana. Saya terima nikahnya. Meskipun tidak menyebutkan mahar ketika itu, tidak jadi masalah. Yang penting ada ijab, ada qabul. Demikian pula dalam jual beli. Tidak ada lafaz khusus. Ya. Karena ini sesuatu yang kaitannya dengan muamalah. Bukan perkara ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Namun muamalah yang di mana seorang bebas. Apa yang menurut manusia itu jual beli, maka itu jual beli. Apa yang dianggap oleh masyarakat setempat itu adalah pinjam meminjam, maka itu pinjam meminjam. Terserah dengan lafaz apa saja. Jadi tidak ada lafaz khusus. Dan di sini al-muallif menyebutkan bahwa bentuk akad itu ada dua macam. Ada akad yang sifatnya ucapan. Ada pula akad yang sifatnya perbuatan. Yang sifatnya ucapan, ya terserah, lafaz apa saja. Ya. Apakah dia mengatakan, saya beli? Naam. Yang satu mengatakan, ya. Saya jual, yang satu yang mengatakan, saya beli. Nah, dan ini biasanya di sebagian masih melakukan itu. Seperti di Banjar, itu masih ada yang melakukan itu. Penjualnya mengatakan apa? Hah? Jual ya? Saya jual gitu ya. Pembeli ya? Bilang apa? Hah? Hah? Hah? Yang keras sedikit. Tukar. Ayo. Pembeli mengatakan saya tukar. Hah? Tidak jelas, antum mau apa itu. Ya itulah intinya. Mau bilang saya tukar, mau bilang saya ambil, mau bilang saya beli, mau bilang terserah sudah. Nah, mau bilang aku tuku iki, terserah sudah. Nah, intinya lafaz apa saja yang menjadi uruf masyarakat. Maka itu sah. Yang kedua, al-fi'liyah, bentuk perbuatan. Nah, bentuk perbuatan ini yang disebut al-mu'atah. Ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, al-mu'atah dari pihak pembeli. Al-mu'atah dari pihak pembeli. Misalnya penjual mengatakan, jadi penjualnya dengan lafaz. Dia mengatakan, ambil radio ini harganya 100 ribu misalnya. 100 ribu rupiah. Ini ucapan berarti. Lafaz. Dari pihak penjual. Pembeli tidak ngomong-ngomong dia. Dia langsung keluarkan 100 ribu. Lagi malas ngomong kali ya. Dia beri. Sudah? Bisa? Sudah. Jual beli? Sah. Penjual yang berbicara dengan mengucapkan sighah qauliyah, sementara si pembeli melakukan al-mu'atah, sighah fi'liyah, dengan perbuatan. Dia mengambil tanpa lafaz. Ini sah. Atau sebaliknya, al-mu'atah datang dari pihak penjual. Pembelinya ngomong. Ya. Pak, saya beli semangka ini. Saya beli semangka ini. 5 kilo. Penjualnya enggak ngomong-ngomong. Ditimbang terus. Dibungkus. Ambil uang. Ada sisanya dikembalikan. Tanpa omongan. Jadi mau apa? Sekadar memberi. Maka ini mau apa? Bentuk fi'liyah yang datang dari penjual. Dan terkadang dua-duanya. Enggak ada omongan. Tidak ada omongan. Seperti yang kebanyakan. Masuk supermarket. Ya. Di situ sudah tertera harganya. Ini roti harganya 12 ribu misalnya. Sudah tertera di 12 ribu. Dia tinggal ngambil. Jadi tidak ada tawar-menawar. Mau nawar-nawar ke siapa? Artinya harganya sudah tetap seperti itu. Dia ambil. Dia bawa ke kasir. Kasih uang. Kasirnya juga enggak ngomong. Dia sekedar mengambil uang, terus sudah ada alatnya itu, prek, keluar sendiri harganya. Terus pergi, enggak ada omongan. Hah? Enggak ada terima kasih, enggak ada jazakallah khair, enggak ada. Hah? Enggak ada saya beli, saya jual, enggak ada. Ini sighah fi'liyah, datang dari pihak penjual dan pembeli. Ini semuanya sah. Jual beli yang seperti ini semuanya sah. Meskipun tanpa lafaz. Ya, karena ini kaitannya dengan masalah muamalah yang dikembalikan pada uruf masyarakat. Apa yang menjadi uruf setempat, kebiasaan setempat bahwa itu jual beli, maka itu dianggap sebagai jual beli yang sah. Selama terpenuhi rukun-rukun tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.